Mohon ditanyakan ke Ustadz, ini penting sekali, bolehkah nonton rojak TV, UVTV, dan yang semisalnya hanya untuk melihat tata cara zikir sesuai dengan hadis sesudah atau sunnah? Tata cara mengerjakan ibadah sunnah yang lain hanya itu saja, enggak ceramah Ustadznya. Loh, rojak TV itu punyanya orang-orang rojak, masyhur di kalangan salafiyin penyimpangannya. UVTV itu cabangnya rojak. Lah ada apa kok mengambil faedah ilmu dari mereka? Ini menyalahi prinsip salaf dalam talaqqi ilmu. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu dalam agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil agama kalian. Ini penyimpangan, tidak boleh. Walhamdulillah para saridah sunnah, para du'atul sunnah memiliki sekian banyak audio-audio, ceramah-ceramah, tulisan-tulisan tentang ini semuanya. Buku-buku para ulama yang disemakan oleh para ikhwah, du'atul sunnah, Pak, sudah ada, tinggal kita mencari, dapat. Tidak perlu kemudian noleh yang lainnya, para ulama. Nah, kita misalnya ya. Apakah boleh kita menerima hadiah umroh dari salah seorang family kita yang kebetulan dia bukan bermanis salaf? Masya Allah. Boleh ya, menerima hadiah itu boleh. Rasul saja menerima hadiah hatta dari non-muslim. Itu tidak masalah beliau. Tidak masalah. Itu semua tidak ada masalah. Diperbolehkan. Cuman kita harus mewaspadai, jangan sampai terbawa oleh fitnahnya dia gitu loh. Terima saja. Selama itu hadiah yang mubah ya, terima saja. Apalagi dia family, terima. Tidak ada masalah. Jangan terlalu melampaui batas dalam memberikan penyikapan. Yang diperbolehkan. Jadi diterima sambil mewaspadai manhajnya. Akan lebih zen ketika antum terima terus nasihati dia. Jazakallah khair atas hadiahnya. Akan lebih indah kalau antum di atas sunnah. Masya Allah. Kan gitu. Nah. Bolehkah seorang istri ingin menceraikan suaminya sebab suaminya suka berjudi dan tidak peduli kepada adat istrinya? Masya Allah. Ini insya Allah bukan salafi ya. Insya Allah ini orang awam lah ya. Kalau demikian kondisinya, kemudian sang wanita merasa tidak aman dengan agamanya dan agama anak-anaknya, yang seperti ini adalah uzur syar'i untuk khulu. Untuk dulu. Jangan ragu-ragu, insya Allah kalau niatnya untuk mencari jodoh yang terbaik akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla. Namun sebelumnya upayakan untuk menasihati terlebih dahulu. Nasihati dari hati ke hati, antar pasutri dengan cara yang bijak dan segala macamnya. Siapa tahu dia menerima. Doakan taufik dan hidayah kepada dia, semoga Allah memakbulkannya. Setelah upaya yang bagus tadi maksimal dengan cara terbaik, tetap saja kekeh dengan kemaksiatannya, kefasikan dan segala macamnya, dan dia merasa nggak merasa aman dengan agama dia dan anak-anaknya, itu merupakan udzur syar'i untuk khulu. Tayyib, sampai di mana batasan kita untuk terus menasihati seseorang dalam keadaan dia selalu menolak al-haq, dan kapan kita harus meninggalkannya? Masya Allah. Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri hafizahullah tabaraka wa ta'ala pernah ditanya tentang masalah ini. Ini disebutkan dalam risalah Jinayat at-Tamayyu' al-Mahdi Salafi. Risalah tanya jawab dengan Syaikh Ubaid terkait dengan manhaj tamyi'. Di situ belum memberikan penjelasan bahwasanya yang namanya al-munasahah la budda an tantahya ila syai. Yang namanya munasahah, menasihati itu pasti akan berhenti pada satu titik. Immal qabul wa immal ina. Mungkin dia menerima nasihat kita atau menentang. Pasti itu, enggak mungkin terus diambang-ambang nasihat tanpa ada kejelasan. Enggak. Pasti berhenti pada satu titik. Ima dia menerima, Wa imma dia menentang, inat. Kalau dia menerima, selesai, alhamdulillah sudah. Diterima, dinasihati, menerima, selesai. Dia memperbaiki diri, menjadi bagus, alhamdulillah. Cukup. Atau dia menentang, ditinggalkan. Dan beliau menjelaskan bahwasanya itu akan nampak pada 1, 2, 3 kali jalsa. Tidak perlu mujalasa selamanya. Tidak perlu munasohah selamanya. Akan nampak kelihatan 1, 2, 3 kali nasihat. Ini orang mutawabi yang menerima al-haq atau qari mu'anid. Nampak. Adapun kata beliau seseorang yang di kepalanya masih ada ghabsh, masih ada syubhat, yang masih ada kesamaran. Tapi dia orang yang khair, orang yang baik, masih mau dengan kita, dekat dengan kita, mencintai kita. Disabari kalau ini. Sabar, pelan-pelan, kamu jelaskan, kamu kasih keterangan, kamu patahkan syubhatnya sampai jelas bagi dia al-haq. Setelah itu, imma, nerima, selesai. Atau dia juga menentang. Tinggalkan. Sabar. Ada bermunasoha, munasoha, munasoha, munasoha. Tidak pernah ada ujung pangkalnya. Halatan yi. Ini bukan amalnya kaum salaf. Ini manhaj tamyi'nya hizbiyin. Ya. Kalau mereka punya bahasa, nusahih wala nuhaddim. Nusahih wala nujarrih. Gitu. Kami hanya menasihati, kami tidak akan menjarah. Kami hanya menasihati, kami tidak akan menghancurkan. Artinya apa? Semata-mata nasihat. Tidak ada keterangan dan kejelasan hukum. Ada mengunyi. Dan dilakukan oleh orang-orang sekarang ini memayi'in dari kalangan haula. Nasihati, sudah. Lagi akhi, sudah. Dengan cara bijak, sudah. Bijak, alus, semisi sampai tuding-tudingan, sudah. Ya jangan antum lah, orang lain. Orang yang lainnya, sudah. Lagi akhi. Ya orang yang ketiga lah. Terus begitu, orang yang keempat. Terus orang yang kelima. Terus orang yang keenam. Sampai kapan? Hada temyi. Sehingga akan berhenti pada satu titik. Imma qabul, imma inat. Qabul, selesai. Ada orang yang masih bagus, nerima nasihat, tapi masih ada kesamaran, sabar. Terus sampai jelas bagi dia al-haq. Nerima, selesai. Atau mu'anid. Ketika sudah mu'anid, menentang ma'asalamah. Jangan sibukkan waktu antum mengurusi orang-orang kamahada. Bisa jadi, dia difonis oleh para ulama sebagai munharif, sebagai hizbi, atau semisalnya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu fikum. Sehingga kaidah yang benar di kalangan ahlus sunnah adalah at-tashih. Ya. Liman yahtaju ya tashih. Disahihkan, diluruskan, dibenarkan bagi pihak yang perlu ditashih. Ya. Kemudian dinasihati, bagi yang dinasihati. Dijarah, dikritik, bagi yang berhak dikritik. Dihancurkan, itu bahasa mereka. Ini difonis maksudnya. Difonis bagi mereka yang sudah berhak difonis. Dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Hadza ahlus sunnah. Jadi ya. Nah. Jadi jangan mumayyi', jangan juga mutasyaddid. Gitu. Yang mutasyaddid belum apa-apa sudah hizbi. Kenapa dia hizbi? Loh kenapa? Dia orang punya gini hizbi. Nah, itu mutasyaddid. Mudah-mudahan dalam menghukumi orang dengan hizbiyah atau tadi. Jangan pula mumayyi'. Gitu. Ingat tengah-tengah. Ada waktunya. Kadang nasihat, kadang ini. Hagat. La buddha an tantahya ila syai'i. Barakallahu fikum. Masya Allah. Hairan insya Allah. Yang lainnya ni wallahu a'lam. Adapun yang ini wallahi terkait masalah menggunakan software ilegal dan semisalnya ini bisa dibawakan fatwa Syekh Saleh Fauzan, kok tanya sama Ana. Siapa Ana sama Syekh Saleh Fauzan? yakfi dengan fatwa Syekh Shalih Fauzan. Ketika, kalau inti dari fatwa beliau, ketika itu ada hukuk, ada hak-hak, hak cipta dari pihak mereka, atau ada regulasi pemerintah yang melarang, jangan, para wasit. Nah, ya, ketika bagi mereka melarang untuk di copy paste atau melarang untuk di apa ini, di apa namanya, siapa? Ibu kamu dipakai secara ilegal, ya jangan. Ketika mereka memberikan kebolehan, tafadhal, silakan. Wow, ya, justru dikasih faedah saya dengan perusahaan ini. Jazakallah khair wa barik. Naam. Terakhir ya, Ummu Atha bin Abi Rabah memberikan nasihat kepada anaknya, muliakanlah dirimu dengan ilmu. Bagaimanakah agar kemuliaan yang didapat karena mempelajari ilmu syar'i ini tidak sampai membuat seram menjadi menyimpang? Masya Allah. Dengarkan tadi Astaghfirullah al-Hiraf ya. Dengarkan lagi dari Astaghfirullah al-Akhir. Diketahui itu dihindarkan. Kemudian kunci utama supaya ilmu tadi bermanfaat, ya, tidak menjadi sebab penyimpangan adalah al-ikhlas. Ini kuncinya. Keikhlasan dalam belajar agama, keikhlasan dalam menimba ilmu agama. Kita belajar ilmu agama tujuannya untuk mengangkat kebodohan dari kita, supaya bisa beribadah di atas ilmu, supaya bisa membela agama Allah dari musuh-musuh agama, menjaga agama Allah dengan ilmu itu ada pada kita. Bukan untuk tendensi pribadi atau duniawi, bukan untuk mencari harta, benda, bukan dalam rangka untuk mencari kedudukan, posisi, kemasyhuran, ketenaran, prestise, pujian, sanjungan, tidak. Dan yang kedua, tawadhu. Yang adalah kamu memiliki sikap ketawadhuan, jangan angkuh, jangan sombong, jangan ujub dengan apa yang ada pada kalian. Tawadhu. Yang ketiga, mengamalkan ilmu tersebut. Diamalkan ilmu tadi dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan bimbingan sunnah. Selebihnya memohon taufik kepada Allah Azza wa Jal, memohon hidayah dari Allah Azza wa Jal, dan memohon keistiqomahan dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Rata-rata orang-orang yang dahulu kala di atas sunnah lalu terpelanting, itu asbabnya satu dari yang saya sebutkan tadi, dan kalau diteliti ujung-ujungnya keikhlasannya rapuh. Ada tendensi-tendensi tertentu yang ada dalam sanubarinya yang paling dalam, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla saja. Hati-hati. Demikian seringkali ya, keikhlasannya kurang, kemudian kena penyakit takabur, kena penyakit ujub, kena penyakit ta'alum, so'alim, dia hanya menyimpang. Dan yang paling mengerikan itu dunia. Jadi kan saya sebutkan dari dunia, itu sebab yang menimpa semua orang, hatta yang paham syariat, itu bisa menyimpang gara-gara dunia. Hati-hati. Ya, sebagai seorang talibul ilm, salafi, sebagai seorang da'i, sebagai seorang ustaz, harus lebih hati-hati terkait dengan masalah dunia ini. Halus, lembut, dan tidak terasa itu fitnahnya. Nah, tiba-tiba sudah membesar, membuat dia terpelanting. Jangan merasa bangga dengan sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian orang lain terhadap dirinya. Itu sebagai bisyarah untuk mawas diri, untuk lebih baik ke depannya lagi. Barakallahu fikum. Ikhlas, tawadhu, amalkan ilmu, dan memohon taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal, dan keistiqomahan dari Allah Azza wa Jal. Selebihnya, bergaul dengan orang-orang soleh, meninggalkan orang-orang yang jelek, banyak meminta arahan-arahan, masukan-masukan kepada yang lebih alim daripada dia, yang lebih tua daripada dia. Agara. InsyaAllah akan selamat warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ikhwan, memang bukan era kita saja. Semenjak zaman dahulu kala, sudah sering terjadi era atau kondisi di mana orang yang terjatuh, terpelanting di dalam penyimpangan itu orang-orang yang alim, yang punya ilmu, enggak sembarang. Oh. Ketika muncul yang namanya bid'ah qadariyah, itu di akhir era sahabat, di awal era tabi'in, muncul dari Basrah, dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani, tokohnya qadariyah, yang mengatakan al-amru unuf, perkara itu masih baru, yakni Allah baru mengetahui sesuatu setelah terjadinya, mengingkari ilmu Allah, itu akidah kufur, kata para ulama. Itu disebutkan di Sahih Muslim bagian hadis pertama, di Jibril, disebutkan asbab wurudnya. Itu dijelaskan tentang mereka-mereka ini. Mereka ini qaumun yataqaffaruna al-ilm. Suatu kaum yang mendalami keilmuan. Bukan orang sembarangan. Mereka taklim, mereka belajar, mereka ngerti ilmu, paham syariat gitu loh. Tapi menyimpang. Punya pemahaman seperti itu. Dilaporkan oleh dua orang tadi, ketemu dengan Abdullah bin Umar ketika sedang di tawaf di Ka'bah atau sebagainya di depan, dibantah sama dia. Dijelaskan pentingnya iman kepada takdir. Munculnya bid'ah Mu'tazilah. Itu bukan dari orang sembarangan loh itu. Tokoh Mu'tazilah itu kan diantaranya adalah Wasil bin Atha al-Maghazili. Dia ini orangnya tidak bisa ngomong huruf ra. Kalau kita apa? R ya. R. Ya apa? Jadul. Gak bisa ngomong R. Ra itu gak bisa. Tapi dia bisa membuat bait-bait syair tanpa huruf ra. Orang ngerti. Dan dia itu muridnya Al-Hasan al-Basri. Muncul pemahaman dia al-manzilah baina manzilatain. Itu bukan orang sembarangan itu. Menyimpang. Paham ya? Kaum Khawarij itu muncul di era sahabat. Itu muncul di akhir-akhir era Khalid Khalifah Uthman bin Affan dan masanya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khawarij itu enggak sembarangan, mereka itu hadir di masjidnya para sahabat. Tapi menyimpang. Ya, zaman dahulu kala di antara fenomena yang ada, banyak orang-orang yang alim, yang dulunya memiliki ilmu, paham ilmu, bahkan termasuk orang yang alim, sesat. Sampai hari ini, dan mungkin setelah hari kiamat nanti, akan muncul yang seperti ini. Sehingga di sini menunjukkan kepada kita yang namanya istiqamah itu mauhibah minallah, anugerah dari Allah Azza wa Jalla, taufik minallah Azza wa Jalla. Bukan karena kecerdasan seseorang, bukan karena kepandaian seseorang, bukan karena retorika dia, kepandaian dia berbicara. Lah, semua adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga jalani asbab supaya istiqamah dan terus memohon keistiqamahan kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon taufik hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Berta'awud dari semua asbab penyimpangan-penyimpangan tadi. Jangan merasa aman dari keadaan yang ada warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya, semoga manfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya terlalu malam sampai jam 9:30 kurang 5 ini. Semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.